بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita dari Syarh al-Usulus Sittah. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita baca ucapan Asy-Syarih hafizahullahu taala, beliau berkata walau hawala mujaddidun awda'in ila Allah ay yughayyira ma hum 'alayhi, seandainya ada seseorang yang berupaya melakukan pembaharuan untuk merubah apa yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka berupa kesyirikan yang menjadi tauhid, kebid'ahan menjadi sunnah, atau da'in ila Allah, ataupun seorang da'i yang mengajak kepada jalan Allah, ayu ghayra ma hum alaihi, untuk merubah apa yang ada pada mereka, laqamu bi wajhihi, maka niscaya mereka, masyarakat tersebut akan bangkit berdiri di hadapan si da'i tersebut, wattahamuhu bidh-dhalal, dan akan mereka akan menuduh bahwasanya si mujaddid ataupun si da'i tersebut akan dituduh sebagai orang yang sesat, wattahamuhu bil-khuruji 'ala ad-din, bahkan mereka akan menuduh bahwasanya si da'i tersebut telah keluar dari agama, wa annahu ata bidinin jadidin, bahwasanya dia telah datang dengan satu agama yang baru, wa annahu dan seterusnya, tuduhan-tuduhan yang banyak. Nah, kama hasala li hadha asy-syekh nafsihi rahimahullah, sebagaimana yang terjadi pada asy-syekh ini, yaitu asy-syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, sampai hari ini, sampai detik ini, bagaimana orang-orang yang tidak senang dengan dakwanya beliau. Di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya beliau datang dengan mazhab baru yang mereka istilahkan dengan mazhab Wahhabiyah. Bahkan di sebagian tempat seperti orang-orang yang fanatik dari kalangan Hanafiyah di sekitar negara Pakistan ataupun India, sampai mereka mengkafirkan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bahkan orang-orang saat ini menganggap bahwasanya Arab Saudi punya mazhab baru, mazhab tersendiri, itu mazhab Wahhabiyah, dan ini adalah tuduhan yang keji, karena siapa yang memperhatikan fikihnya beliau, itu fikihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, maka ia akan menemukan bahwasanya sesungguhnya beliau berada di atas madhabnya, madhab fikihnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kebanyakan para ulama yang ada di negeri beliau saat ini, mereka adalah bermadhab Hanbali, walaupun alhamdulillah mereka, pada para ulama kita yang ada di sana, tidaklah taklid terhadap Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan berapa banyak permasalahan-permasalahan yang oleh ulama yang ada di Saudi dia selisihi madhabnya siapa? Orang-orang Hanabilah, ketika mereka melihat bahwasanya dalil mereka sang lemah, sehingga kadang-kalanya mereka menguatkan pendapatnya orang-orang yang Asy-Syafi'i ataupun Maliki. Dan itulah yang wajib kita tempuh, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada sebahagian majlis. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, apa yang didatangkan oleh Rasul kalian, maka ambillah, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, dan apa yang dilarangnya, maka berhenti. كَمَا حَصَلَ لِهَذَا الشَّيْخِ نَفْسِهِ, sebagaimana yang terjadi pada syekh ini sendiri. Itu bahwasanya beliau, ketika berdakwah di negerinya beliau, maka betapa banyak cobaan, ujian, tuduhan yang dilemparkan kepada beliau. Ya, sampai detik ini, sampai hari ini. Nah, lamma hawala rahimahullahu ta'ala ayyaruddan nasa ila al-Qur'ani wa madalla alaihi al-Qur'an, ketika beliau asy-Syaikh rahimahullah berupaya untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa yughayyiru ma hum alaihi min al-'adati wa at-taqalid al-batilah, dan ketika beliau berupaya untuk merubah apa yang ada di tengah-tengah masyarakatnya berupa ya adat, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa at-taqalid al-batilah, ketika beliau berupaya untuk merubah ya naam taklid buta, taklid ya naam yang hanya sekedar mengikuti, membebek terhadap apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Naam saru fi wajhihi wa badda'u wa fassaqu, maka mereka pun ya naam memberontak di hadapan beliau dan menuduh bahwasanya beliau telah melakukan suatu kebid'ahan, bahkan mereka menuduh ya bahwasanya beliau telah melakukan suatu kefasikan. Bal waqaffaruhu wattahamuhu bittihamatin, bahkan mereka telah mengkafirkan beliau dan menuduh dengan tuduhan yang begitu banyak. Nah, lakin fil haqiqati hadza la yadurru wa laysa bighariib, akan tetapi hakikatnya ini tidaklah memudaratkan dan ini bukan sesuatu yang aneh, ya, bukan sesuatu yang asing. Kalau seorang dai diingkari dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Fa innal anbiya alaihi wassalatu wassalam qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik, karena sesungguhnya para nabi, para rasul juga telah dituduh dengan tuduhan yang lebih dahsyat daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Lamma aradu ayyughayyiru ma alaihi al-umam min ibadati ghairillahi qila fi haqqi al-anbiya ma qila fa kayfa bid-du'ati wal ulama. Ini ketika mereka para nabi, para rasul hendak merubah apa yang ada di tengah-tengah umatnya berupa peribadatan selain kepada Allah, maka mereka pun dituduh dengan tuduhan ya. Naam, fa kaifa bid-du'ati wal ulama, maka bagaimana kiranya dengan para dai dan para ulama. Fala gharabata fi hal, sehingga ini bukan sesuatu yang asing ya. Ya, jika seorang dai, jika seorang penuntut ilmu ya berupaya ya untuk mengajak masyarakatnya ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Al-Qur'an, mengajak kepada sunnah sebagaimana jalannya para salafus saleh, maka tentu si dai, si penuntut ilmu tersebut pun akan ya diingkari, bahkan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti tadi. Wa hadza la yanqusu min ajallil taib. Wa hadza la yanqusu min ajli al-'alim wad-da'iyah. Min ujli al-'alim wad-da'iyah. Dan ini tidak mengurangi ya. Nah, kehormatan, kemuliaan seorang alim ataupun seorang dai. Bal hadza yazidu fi hasanati 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini akan menambah pada kebaikan si alim dan si dai tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau ini tidak mengurangi ya. Tidak mengurangi kemuliaan seorang alim ataupun seorang dai ketika mereka mendakwakan ilmu Al-Qur'an, sunnah ya. Naam. Kemudian masyarakatnya menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Bal hadza yazidu fi hasanati indallahi subhanahu, bahkan dia akan menambah derajatnya, kemuliaan seorang alim ataupun seorang dai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yarji'u bin naqsi 'ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabah. Ya, sesungguhnya justru kekurangan itu kembali kepada orang yang mengucapkan tuduhan-tuduhan tersebut ataupun orang yang menulis ya naam sesuatu tuduhan kepada seorang dai ataupun kepada seorang alim. Fa inna hadza yarji'u 'alaihi, maka sesungguhnya tuduhan ini akan kembali kepada mereka ya naam. Ammal ulama al-mukhlisuna wa du'a ila Allah, adapun para ulama yang ikhlas dan para dai yang ikhlas yang mengajak kepada jalan Allah, fala yadhurruhum ma qila fihim, maka ini tidak akan membahayakan terhadap tuduhan yang dituduhkan pada mereka. Bal yazidu fi darajati muhasanatihim, bahkan ini akan menambah ya derajat mereka dan kebaikan mereka. Walahum qudwatun bil anbiya'i, dan mereka punya teladan, yaitu para anbiya. Wa ma qila fi haqqihim wa mattuhimu bihi. Naam, ini mereka punya teladan, punya contoh, itu para anbiya, di mana mereka ia telah dituduh, ya. Naam, dengan tuduhan yang begitu banyak. Wallahu ta'ala yaqulu li nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim. Nah, ma yuqalu laka, dan tidaklah dikatakan kepadamu wahai Muhammad, dan engkau tidaklah dituduh, ya, kecuali seperti yang dituduhkan kepada para rasul sebelum engkau. Inna rabbaka ladhu maghfiratin, sesungguhnya Rabbmu itu memiliki pengampunan, wa dhu 'iqabin alim, dan memiliki siksaan yang pedih. Naam. Fasyihu rahimahullahu ta'ala bihadihi al-kalimati yubayyinu syai'an min hadhal amri al-ajib. Maka asyih rahimahullahu ta'ala pada kalimat-kalimat ini, ucapan-ucapan beliau ini, menjelaskan sedikit dari perkara yang mengherankan ini. Anna nasa yaqra'una al-Qur'an, bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yukthiruna min qira'ati, bahkan dia banyak membacanya, wa yakhtimunahu, bahkan menghatamkan, menamatkan bacaannya, ya, terlebih lagi di bulan suci Ramadan seperti ini, walhamdulillah ya, banyak kaum muslimin yang menghatamkan Al-Qur'an sekali, dua sampai tiga kali, atau bahkan lebih daripada itu. Wa yahfadhunahu, bahkan ya, di antara mereka kaum muslimin ada yang menghafalkannya, ya. Wa yurattilunahu, dia membacanya secara tartil. Wa yurakkizuna ihtimamahum bi alfadhil Qur'an wa tajwidihi wa ahkamil mad wa ahkamil idgham wal ghunna wal iqlab wal izhar wal ikhfa wa ya'tanuna bihadha 'inayatan fa'iqah wa hadha syai'un thayyib. Naam, kata beliau, bahkan banyak di antara mereka yang mencurahkan perhatiannya terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an, taujid tajwidnya, hukum, ya, naam, panjang pendeknya, idghamnya, gunnanya, iqlabnya, izharnya, ikhfa'nya, ya. Naam, dan mereka memperhatikan ya perkara tersebut dengan perhatian yang sangat luar biasa. Wa hadza syai'un thayyib, wa hadza syai'un thayyib, dan ini perkara yang bagus, artinya memperhatikan hukum-hukum tajwid tadi ketika membaca Al-Qur'an adalah baik, ya. Walakin al-aham wal maqsud laysa hadza, akan tapi yang paling penting dan yang dimaksudkan dengan diturunkannya Al-Qur'an bukan hanya sebatas pada bagaimana cara membacanya dengan benar. 6. Al-maqsudu, bahkan maksud yang paling tertinggi, tadabburul ma'ani, mentadabburi maknanya. Wa tafaqqu fi kitabillahi, mempelajari, berupaya untuk mendalami, ya, ilmu yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Wa 'arud a'malina wa a'malin nas 'ala kitabillah, kemudian memperhatikan perbuatan kita ataupun perbuatan manusia, amalan kita, amalan manusia, ya, dengan membandingkannya dengan Al-Qur'an. Hal hiya muwafiqatun li kitabillahi aw mukhalifah? Apakah yang kita lakukan ataupun dilakukan oleh kebanyakan manusia sudah sesuai, sudah mencocoki dengan Al-Qur'an ini, kitabullah ini, ataupun menyelisihi? Hadha huwal matlub. Inilah sebenarnya yang paling diinginkan. An nusahhiha awda'ana wa an nunabbih 'ala akhtha'in nas la bi qasdi at-tashhir wa qasdi an-nail min an-nas bal bi qasdi al-islah wa an-nasiha. Yaitu apa? Untuk kita memperbaiki, ya, amalan-amalan kita, kemudian mengingatkan kekeliruan yang ada pada orang-orang, bukan dengan tujuan supaya kita menjadi viral, menjadi masyhur, wa qasdi an-nail min an-nas, atau bukan tujuan untuk supaya kita mendapatkan pujian, sanjungan, ataupun sesuatu dari perkara dunia ini dari manusia. Bukan. Bal bi qasdil islahi wan nasiha, akan tapi kita menyampaikannya dengan tujuan perbaikan dan nasihat kepada mereka. Naam. Baik, demikian penjelasan mukaddimah dari Syekh Shalih hafizahullahu taala. Naam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Beliau katakan, qala al-muallif rahimahullahu taala al-aslul awwal, pokok yang pertama, pondasi yang pertama, ikhlasuddin lillahi taala wahda la syarika lahu, Nah, inilah pokok yang pertama yang boleh disebutkan. Asas pertama, pondasi pertama, pilar pertama adalah mengikhlaskan, memurnikan agama ini. Ibadah ini hanya untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Nah, baik. Qala syarih hafizahullah. Asyarhu al-aslul awal min hadhil usulis sitta. Asyarhu, penjelasan. Bahwa pilar yang pertama dari enam pilar ini, ikhlasu ad-dini lillahi wahda la syarikalah. Mengikhlaskan, memurnikan agama ini, yaitu ibadah ini, hanya untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Nah, hadza aslul usuli wa qa'idatud din. Ya, ini adalah merupakan asas pokok, wa qa'idatud din, dan merupakan ya asas agama yang paling pokok. Wa hadza huwa al-mu'tariqu bainal anbiya'i wa bainal umam. Dan dengan asas ini, perkara ini terjadinya al-mu'tariq, yaitu apa? Berupa peperangan antara para nabi dengan umatnya. Artinya dengan perkara ini sehingga terjadi perselisihan, terjadi peperangan, ditegakkannya jihad oleh para anbiya dan rasul beserta pengikutnya bagi mereka-mereka yang menentang perkara ini dari kalangan umatnya. Fal-anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadzal asla alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bihi. Maka para anbiya, para nabi menginginkan untuk memperbaiki pilar ini, asas ini, yaitu merupakan, yaitu apa? Pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Alladhi khalaqa Allahu al-khalqa, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, hamba-hambanya, min ajli, karenanya. Wa rabata sa'adatahum bihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bahwasanya kebaikan mereka dengan perkara ini. Nah, maksudnya kebahagiaan mereka ya terletak pada perkara ini di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, dengan perkara tauhid ini, keikhlasan ini. Falaisal muhimmu anna al-insana yasumu wa yusalli wa yukthiru min al-ibadat, al-muhimmu al-ikhlas. Naam. Bukanlah perkara yang paling penting bahwasanya seseorang dia banyak puasa, banyak salat, banyak melakukan ibadah. Al-muhim, dan yang paling pokok, yang penting, kata beliau sebelum itu semua adalah al-ikhlas, adalah keikhlasan dalam melakukan perkara tadi. Nah, faqalilun ma'al ikhlas khairun min kathirin ma'adamil ikhlas. Sedikit kalau itu disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan ini tauhid. Ya, bukan hanya sekedar ikhlas itu ya bebas dari riya' sum'ah. Ya, ada yang lebih daripada itu. Ya, keikhlasan itu apa? Supaya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Nah, bukan hanya sebatas kepada riya' sum'ah. Riya' sum'ah juga syirik, tetapi ya para ulama menamainya sebagai syirik asghar, syirik kecil, karena hanya membatalkan amalan yang dia riya di dalamnya ataupun sum'a padanya. Tetapi ketika syirik besar dia lakukan, maka batal seluruhnya, ya, tidak tinggal dari amalannya ya sedikit pun ketika dia sudah jatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Faqalilun ma'al ikhlas, maka sedikit disertai dengan adanya upaya pemurnian ya. Nah, ibadah tersebut khairum min kathirin ma'a adamil ikhlas. Itu lebih baik daripada banyak tapi tidak disertai dengan keikhlasan, itu tauhid. Falau annal insana yusalli al-laila wan nahar, seandainya seseorang salat di malam harinya, demikian pula di siang harinya, wa yatasaddaqu bil amwal, bersedekah dengan harta-hartanya, wa ya'malu al-a'mal, melakukan amalan-amalan lainnya, ya lakin biduni ikhlasin, tapi tidak disertai dengan keikhlasan, itu tauhid. Ketika kita berbicara keikhlasan di sini tauhid, ya, lakin biduni ikhlasan, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan. Tidak ada tauhidnya. Fala faidata fi amali, maka tidak ada manfaat faedah pada amalannya tersebut. Li'annahu la budda min al-ikhlas, karena amalan itu harus dibangun di atas keikhlasan, yaitu tauhid. Wal ikhlasu ma'na, ikhlas itu maknanya, apa maksud keikhlasan yang boleh bicarakan di sini? Ya, karena sekarang kadang kebanyakan di antara kita ini kaum muslimin, ketika berbicara tentang masalah ikhlas, pikirannya hanya tertuju, oh yang penting kan tidak riya. Ya. Naam, tidak sum'ah. Ya, bukan hanya sebatas itu. Ya. Naam, itu juga syirik, tapi itu syirik kecil, tapi ada yang lebih daripada itu, yang lebih besar daripada itu. Jadi ketika dia, ya, naam, mempersembahkan ibadahnya, sebagian ibadahnya selain kepada Allah, maka batal seluruh amalannya. Walikhlasu ma'nahu tarku syiriki wa ifradullahi jalla wa'ala bil ibadah. Ikhlas artinya apa? Meninggalkan kesyirikan dan mengesakan jalla wa'ala bil ibadah, dalam perkara ibadah. Ya. Meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, kemudian menyendirikan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah dalam perkara ibadah. Wala ahadun yastahiqqul ibadata minhu mahma balagha minal kamali wa minal fadli illallah. Dan tidak ada satupun, ya, yang berhak untuk diibadahi, ya, bagaimanapun, ya, sempurnanya kesempurnaan orang tersebut, ataupun bagaimanapun tingginya keutamaannya yang dia miliki, yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ibadahi. Ya, inilah yang beliau katakan bentuk keikhlasan, meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kemudian beliau katakan, dan tidak ada satupun dari kalangan makhluk ini, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan jin, maka dari kalangan, ya, para malaikat, tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi mahma balagha minal kamali, walaupun mungkin, ya, derajatnya begitu sempurna, keutamaannya begitu, ya, luar biasa, semuanya tidak berhak untuk disembah selama itu namanya makhluk. Yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lal malaikatul muqarrabun, tidak mereka para malaikat yang terdekat. Walal anbiya'i war rusul, tidak pura para nabi dan para rasul. Walal awliya'u was salihun, tidak pura para wali ataupun orang-orang yang saleh. Hadza huwal ashl, inilah, ya, asas yang paling utama. Wala yatahaqqaqu hadzal ashl illa bitarkis syirki, ya. Dan pondasi ini, asas ini, tidak akan mungkin dapat kita realisasikan, dapat wujudkan, ya, illa bitarkis syirki, kecuali meninggalkan kesyirikan. Amma man yakhlitu bainal ibadati lillahi wa bainas syirki bighairi fahadha amaluhu habitun. Adapun orang yang mencampur adukkan antara ibadahnya kepada Allah, ya, wa bainas syirki wa bighairi, dengan kesyirikan, ya, bighairi, dengan mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Umpama dia ke masjid, ruku sujudnya kepada Allah di masjid, tapi kesembelihannya dia bawa ke kuburan ataupun ke sebagian tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini apa? Mencampur adukan. Ya. Fa hadza amaluhu habitun, maka ini amalannya batal semua. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan sirna, batal seluruh amalan kebaikan mereka. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka akan, ya, sirna seluruh amalan-amalan kebaikanmu, dan engkau akan menjadi dalam golongan orang-orang yang merugi. Naam. Wa ammal ladzi yukhlisu 'amalahu lillahi azza wa jalla fa hadza huwa as-sa'id. Adapun orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah azza wa jalla semata, fahadha huwa as-sa'id, inilah orang yang berbahagia. Walau kana 'amaluhu qalila, walaupun amalannya sedikit, dia mungkin hanya melakukan hal-hal yang wajib, ya, na'am, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ya, maka ini masyaallah itu sudah menjadi satu, ya, jaminan insyaallah, ya, akan keselamatannya. Naam. Walau kana 'amaluhu qalilan, walaupun amalannya sedikit, faqalilun minal 'amali ma'al ikhlas, sedikit dari amalan disertai dengan keikhlasan, itu tauhid, fihil khair, padanya kebaikan, wa fihin najah, dan padanya keselamatan. Wa hadithul bitaqati la yakhfa, dan hadith tentang al-bitaqah, ya tidak tersamarkan bagi kalian. Nah, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, ya. Naam, beliau menyebutkan rajulun yub'atsu yaumal qiyamah, seseorang nanti akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, tu'radu 'alaihi a'maluhu maktuba fi sijillat, di mana diperhadapkan padanya amalan-amalannya yang telah dia lakukan tertulis dalam lembaran-lembaran, kullu sijillin minha maddal basar, ya, setiap lembaran dari amalan, ya, amalannya tersebut sepanjang mata memandang, mamlu'atan bisyi'at, ya, di mana catatan amalannya satu lembar tersebut, ya, dipenuhi dengan amalan-amalan kejahatan yang dia lakukan, ya. Nah, ini hadisnya sahih, ya. Tudu'u hadhihi sijillat fi kiffah, kemudian catatan-catatan amalan buruknya ini, ya, diletakkan di satu neraca timbangan. Wa tudu'u hadhihi albitaqatu allati fiha la ilaha illallah, kemudian diletakkan satu bitaqah. Bitaqah itu kalau bahasa kita kartu kecil, ya. Tertulis padanya yang pernah dia ucapkan, yang pernah dia lakukan, kalimat la ilaha illallah. Qalaha hadzal rajul min qalbi, dia ucapkan orang ini, ya, mengucapkan di akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah dari lubuk hatinya yang paling dalam, bi ikhlasin wa yakinin wa imanin, dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, penuh keimanan. Farajahat hadhihi kalimatu bi jami' istijalat, sehingga ternyata na'am, catatan kecil, kartu kecil yang tertuliskan padanya kalimat la ilaha illallah yang dia pernah ucapkan dengan penuh keikhlasan menjadi berat, sehingga, ya, seluruh lembaran-lembaran kejahatannya berjatuhan berterbangan, ya. Wa tashat bi jami'i sijillat, ya, tashat itu apa, berjatuhan dan berterbangan seluruh, ya, catatan-catatan amalan keburukannya, ya. Bukan berarti bahwasanya cukup mengucapkan la ilaha illallah, ya, nah, itu sudah cukup, tidak, karena kita bawa keadaan orang ini bahwasanya di masa hidupnya dari awal hingga akhir kecuali menjelang kematiannya melakukan kejahatan-kejahatan di atas kekufuran, di atas kesyirikan, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah, ya, naam, dia belum sempat melakukan amalan yang banyak kemudian dia meninggal. Nah, ini ada pun orang diberikan kesehatan, ya, berikan umur yang panjang, kemudian dia tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau haji padahal dia mampu, ya, naam. Nah, bukan itu yang dimaksud, tapi apa, ini adalah orang-orang yang naam Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, di mana, ya, kehidupannya hampir seluruhnya, ya, dia melakukan kejahatan kecuali sangat sedikit tersisa dari umurnya, menjelang kematiannya dia pun bertobat, dia pun masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum banyak melakukan amalan kebaikan kecuali dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha, tiba-tiba dia meninggal. Nah, ini orang-orang yang keadaannya seperti ini yang dimaksud dengan hadis ini. Bukan berarti bahwasanya, ya, cukup kita ucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak melakukan amalan-amalan yang wajib dia lakukan dan tidak meninggalkan hal-hal yang harus dia tinggalkan, ya, bukan itu. Tapi ini adalah pada orang-orang yang banyak melakukan kejahatan kemudian dia sadar Allah beri hidayah, kemudian belum banyak melakukan amalan kecuali hanya yang dia sempat ucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia meninggal. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hadza wal ikhlas, inilah keikhlasan. Fa huwa ma qalaha mujarradu lafdhin, dia tidak mengucapkan hanya sekedar melafadzkannya, wa inna ma qalaha 'arifan bi ma'naha, ya, dia mengucapkannya dengan mengetahui maknanya, mu'taqidan bima dallat 'alaihi, dia meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, lakin mata qabla ayatamakkana minal amal, ini dia, tapi dia meninggal tiba-tiba sebelum dia, ya, naam, memungkinkan untuk banyak beramal. Hanya setelah dia masuk Islam dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, tidak lama setelah itu dia meninggal. Nah, ini dia, lakinnahu mata qabla ayatamakkana minal amal, artinya dia meninggal sebelum sempat dia beramal. Adapun anda yang diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, kemudian hanya mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau salat, ini kafir. Tarikus salat kafir. Naam. Baik. Fa kaifa bil ladzi indahu a'malun katsiratun salihatun wa khalisatun liwajhillahi azza wajalla, maka bagaimana kiranya dengan orang yang memiliki banyak amalan yang baik, amalan saleh, kemudian dia ikhlas di atas tauhid, ya, maka tentu ya derajat yang dia bisa raih akan ya lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang yang tadi yang memiliki amalan kebaikan hanya dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dan dia ilmui maknanya, hanya saja ya dia belum banyak beramal, belum memungkinkan untuk dia banyak beramal kebaikan, tiba-tiba dia meninggal. Hadza fihi dilalatun ala anna al-ikhlasa wa in kana qalila faqad yunajji Allahu bihi sahibahu. Dan ini menunjukkan pada hadis bitaqah tadi bahwasanya keikhlasan itu tauhid, walaupun sedikit dari amalan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi ya na pemilik tauhid tadi. Wa yukaffiru anhu jami'a adz-dzunubi was-si'at, dan akan menggugurkan darinya seluruh dosa-dosa.